Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah halaqah kata yang ke-19 dalam mengkaji kitab Bahjatul Qulubil Abrar. Kita sudah sampai pada hadis ke-18, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini berisi tentang peringatan dari perbuatan zalim sekaligus anjuran agar kita melakukan perbuatan adil yang itu merupakan lawan dari kezaliman. Karena syariat Islam seluruhnya berbicara tentang keadilan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam beberapa ayat-ayat Al-Qur'an agar kita bersikap adil. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-29, "Qul amara rabbi bil qist." Katakanlah wahai Muhammad bahwa Rabbku memerintahkan agar berbuat keadilan. Dan juga dalam surat An-Nahl ayat yang ke-90, Allah Subhanahu wa taala firman, "Innallaha ya'muru bil adli." Sungguhnya Allah merintahkan agar seorang berbuat adil. Dan yang dimaksud dengan adil adalah wad'u syai' fi mawdi'ihi wal qiyamu bil huquqil wajibah. Menempatkan sesuatu pada posisinya dan menunaikan hak-hak yang wajib untuk ditunaikan. Itulah yang dinamakan sebagai suatu keadilan. Adapun yang dinamakan dengan kezaliman adalah lawan dari hal tersebut, yaitu menempatkan sesuatu tidak pada posisi yang seharusnya serta tidak menunaikan hak-hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya perbuatan kesyirikan adalah kezaliman, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, maka merekalah yang mendapatkan rasa aman dan merekalah orang yang mendapatkan hidayah. Maka kezaliman yang paling zalim adalah perbuatan syirik, karena tidak menunaikan hak yang wajib dia tunaikan atau wajib dia penuhi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu mengesahkan Allah. Dan keadilan yang paling adil adalah lawan dari kesyirikan tersebut, yaitu tauhid, mentauhidkan Allah. Itulah keadilan yang paling adil, menjadikan ibadah hanya semata-mata milik Allah karena hanya Allah lah saja yang berhak. Ini tentang definisi keadilan dan kezaliman yang beliau jelaskan dalam permasalahan ini. Itu yang namanya adil adalah menempatkan sesuatu pada posisi yang seharusnya serta menunaikan hak-hak yang wajib untuk dia tunaikan kepada pemilik hak tersebut. Berarti kezaliman adalah menempatkan sesuatu tidak pada posisi yang seharusnya dan tidak menunaikan hak yang wajib dia penuhi kepada pemilik hak tersebut. Kemudian beliau contohkan bentuk-bentuk atau perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam perbuatan kezaliman. Di antaranya adalah tidak memenuhi hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak memenuhi hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hak beliau adalah untuk diimani, dicintai dan lebih diprioritaskan dibandingkan kecintaan terhadap makhluk-makhluk selain beliau, serta ditaati dan dimuliakan perintah-perintahnya serta tidak dilanggar larangan-larangannya. Itu adalah hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat keadilan dalam hak Rasul adalah menunaikan hak-hak tersebut, dan kezaliman di dalam hak Rasul adalah tidak menunaikan hak-hak tersebut. Kemudian juga di antara bentuk yang beliau contohkan di sini adalah perbuatan adil di antara sesama manusia dengan cara menunaikan hak-hak mereka memberikan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan perlakuannya dari kita. Maka itu adalah perbuatan adil terhadap manusia. Seperti kedua orang tua wajib untuk ditaati, dan kerabat itu wajib untuk disambung silaturahimnya. Begitu juga teman ataupun orang-orang sekitar harus dipenuhi tentang hak-hak mereka sebagai kerabat-kerabat kita. Maka itulah bentuk keadilan dalam bermuamalah terhadap sama manusia. Begitu juga dalam masalah kehormatan mereka, harta mereka, dan yang lain yang itu merupakan hak-hak yang seharusnya diperlakukan kepada mereka, maka apabila kita menunaikannya, maka itulah keadilan. Dan apabila kita tidak menunaikan hak-hak tersebut, maka berarti kita telah menempatkan sesuatu bukan pada posisinya, yang berarti kita telah berbuat kezaliman terhadap mereka. Kemudian juga beliau sebutkan di sini contohnya adalah perbuatan adil dalam kehidupan keluarga antara seorang suami dan istri, di mana satu sama lain dikatakan berbuat adil apabila memenuhi hak yang lainnya, dan dikatakan berbuat zalim apabila tidak memenuhi hak salah satu dari keduanya. Dan kemudian beliau sebutkan bahwasanya bentuk kezaliman itu banyak bentuknya, yang semua itu berporos pada apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian itu haram, yaitu haram untuk dilanggar, haram untuk dizalimi, sebagaimana kehormatan hari kalian ini, bulan kalian ini, dan negeri kalian ini. Hadis ini menjelaskan bahwasanya kezaliman itu dilarang, baik kezaliman dalam bentuk harta, dalam bentuk menumpahkan darah, atau kezaliman yang bentuknya mengambil harta dengan cara yang batil, ataupun kezaliman dengan cara merendahkan kehormatan atau merusak kehormatan orang lain, seperti mencaci, memaki dia, melaknat, atau melecehkan dirinya. Maka itu adalah semua bentuk kezaliman, dan semuanya termasuk dalam hadis yang disebutkan Rasulullah SAW dalam permasalahan ini, yaitu semua itu adalah akan mengakibatkan seorang ditimpa kegelapan pada hari kiamat. Adapun keadilan, maka berarti kebalikannya. Kebalikan justru akan mendatangkan cahaya pada hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim." Pada hari engkau melihat orang-orang yang beriman dan orang-orang iman dari kalangan wanita, cahaya-cahaya mereka berada di hadapan dan di sekitar mereka. Maka di sini menunjukkan orang-orang yang mereka beriman, yang mereka berbuat adil, maka keadilan itu akan menjadi penyebab mereka mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Dan sebaliknya, kezaliman dalam bentuk apapun, maka itu akan menjadikan mereka ditimpa kegelapan pada hari kiamat. Kemudian terakhir beliau sebutkan di sini bahwasanya bentuk kezaliman dilihat dari adanya ampunan Allah atau tidak, maka terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kezaliman yang tidak akan sedikitpun Allah ampunkan, yaitu kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi." Allah tidak mengampunkan perbuatan kesyirikan. Karena berbuat syirik berarti telah menzalimi hak Allah, hak Zat yang sangat mulia, yang berhak untuk ditauhidkan dan diesakan dalam ibadah. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua adalah la yatrukullahu minhu syai'an, kezaliman yang akan tetap Allah perhitungkan dan akan diminta pertanggungjawabannya, yaitu kezaliman yang terjadi di antara sesama manusia, baik dalam darah, harta, ataupun kehormatan. Maka semua itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat, dan diminta kisos atau bayaran di antara sesama mereka sesuai dengan kezaliman yang pernah mereka lakukan. Adapun yang ketiga adalah kezaliman yang berada di bawah kehendak Allah, di mana apabila Allah berkehendaki, maka Allah akan ampunkan kezaliman tersebut, hapuskan dosa-dosanya. Dan jika Allah kehendaki, Allah tidak menghapuskan dosa-dosanya, tapi justru menghukum pelakunya. Dan yang masuk kategori ketiga ini adalah kezaliman atau dosa-dosa yang terjadi antara seorang hamba dengan Allah pada selain perbuatan kesyirikan, maka ada kemungkinan Allah akan mengampunkannya, atau ada kemungkinan Allah tidak mengampunkannya, tapi akan Allah hukum orang yang melakukannya untuk dicuci dosa-dosanya. Demikian penjelasan tentang hadis tersebut, dan insya Allah kita lanjutkan lagi pada halaqah berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.